Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita membaca buku tafsir salat, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang fikih sujud. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 196. Nah, sebelum kita membahas tentang tafsir sujud atau tafsir doa-doa sujud, kita akan melihat bagaimana cara sujud yang sesuai sunnah. Secara umum, tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabha wa ashara biyadihi 'ala anfihi." Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Kemudian yang pertama beliau mengatakan alal jabha wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau berisyarat dengan tangannya. Pertama beliau sebutkan dahi, dan beliau berisyarat dengan tangannya menyentuhkan ke arah hidung beliau. Sehingga saat beliau berisyarat dengan tangan, hidung terkena. Waliyadaini, dan kedua telapak tangan. Dan aliyad berarti harus kedua telapak tangan. Kemudian warukbatain, dan dua lutut. Watrafil qadamin, dan ujung-ujung kaki. Aliyad, nah bagian tengah ini disebut dengan rahatul yad. Rahatul yad. Dan ini harus ditekan, ini harus kena ketika sujud. Sehingga ketika sujud, saat meletakkan kedua tangan, tidak boleh seperti orang cinjit gitu ya. Tangannya ditaruh, tapi seperti orang cinjit. Ya, kayak gini kan. Tidak boleh seperti ini. Namun harus diletakkan seperti ini. Karena kita sering melihat kadang ada orang ketika sujud tangannya seperti ini. Dia letakkan tangan seperti ini. Nah. Padahal yang benar adalah bahwasanya telapak tangan ini juga harus kena. Sehingga dia letakkan di tanah telapak tangannya. Bukan diangkat. Bukan cuman ujung-ujung tangan, ujung-ujung jari. Tapi telapak tangan. Karena itu berbeda antara penyebutan Nabi SAW tangan dengan kaki. Kalau tangan, beliau sebut wal yadain, kedua telapak tangan. Sedangkan untuk kaki beliau sebut atraful qadamain, ujung-ujung kaki. Karena kaki ketika sujud tidak diletakkan telapak kaki, tidak. Tapi ujung-ujung kaki, sehingga jarinya ditekuk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud itu dapat kita rinci. Pertama adalah dahi dan mencakup hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. Yang ketiga, 2 lutut. Yang keempat, 2 ujung-ujung kaki. Selanjutnya, bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menempelkan dahi dan hidung di lantai. Dahi dan hidung harus ditempelkan di lantai. Kadang kita sering melihat ada orang yang sujud, hidungnya nggak nempel, sehingga seperti ini. Hidungnya nggak nempel. Padahal yang benar, hidungnya juga harus ditempel. Nabi SAW sampai mengatakan, La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima salat di mana posisi hidung tidak mengenai tanah sebagaimana al-jabin, sebagaimana dahi. Sehingga ketika hidung tidak ditempelkan ke tanah, dalam hadis ini zahirnya dia melanggar satu kewajiban. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. Karena itu kita kalau menjumpai ada orang yang seperti ini, maka kita ingatkan, hidung ketika sujud harus nempel. Sehingga kalau kelihatan kepalanya agak diangkat, agak jengat gitu ya. Nah, suruh hidung nempel. Karena pendapat yang lebih kuat, nempelnya hidung ini wajib ketika sujud. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Bisa diletakkan sejajar pundak, bisa diletakkan sejajar telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibayhi. Kemudian beliau sujud, beliau letakkan hidungnya dan dahinya di tanah. Dan beliau bentangkan kedua tangannya ke samping. Wan hayadaihi anjambai. Tangannya dibentangkan ke samping. Wawadu'a kafai hadwa mangkibai. Dan beliau letakkan posisi kedua tangan beliau itu sejajar dengan pundak beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, dari Wa'il bin Hujr, dikatakan oleh Wa'il, beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga, sehingga saat sujud bisa sejajar dengan telinga. Maka ini menunjukkan bahwa posisi tangan ketika sujud sebagaimana posisi tangan ketika mengangkat saat takbir, sebagaimana ketika mengangkat tangan ketika takbir, bisa setinggi pundak, bisa setinggi telinga. Selanjutnya yang ketiga, merapatkan jari-jari tangan, merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu menceritakan, kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Posisi jari ketika rukuk dengan ketika sujud itu berbeda. Ketika rukuk, Nabi SAW merenggangkan jari-jarinya. Sehingga saat rukuk, seperti ini ya. Jari-jarinya mencengkram lutut. Wa idza sajada, dan ketika sujud, dhamma asabi'ahu, beliau rapatkan jari-jarinya. Sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bercerita, wa idza sajada wajjaha asabi'ahu kibal al-qiblah. Ketika beliau sujud, beliau arahkan jari-jari beliau ke arah kiblat. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika orang itu sujud, baik jari tangan maupun jari kaki menghadapnya ke arah kiblat. Jari kaki menghadap ke arah kiblat bagaimana? Jari kaki menghadap ke arah kiblat dengan cara ditekuk. Ya. Maka ketika posisi kaki ditegakkan, jari ditekuk, maka jari menghadap ke arah kiblat sebisanya. Karena Nabi SAW menyukai menghadapkan ke arah kiblat anggota badannya ketika sholat. Beliau terbiasa menghadapkan anggota badannya ke arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, annahu kana yuhibbu ay yastaqbila kulla syai'in minhul qiblah idza shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika salat. Hatta kana yastaqbila bi ibhamihil qiblah. Sampai beliau menghadapkan jempolnya ke arah kiblat. Menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Dan kita bisa lihat suasana seperti itu pada kaki ketika ditekuk. Kaki yang ketika ditekuk, yang paling nempel dengan tanah adalah jempol dengan apa? Dengan jari, dengan telunjuknya. Ya. Kalau kita lihat di gambar ketika orang sujud ya. Ya, posisi apa jempol dan jari telunjuk akan menghadap ke arah kiblat. Baik. Insyaallah cukup jelas. Kita lanjutkan. Karena itu jamaah, pada saat sujud, kadang ada orang yang posisi tangan itu menyamping gini. Nah, ini termasuk di antara kekeliruan. Sehingga ini tidak menghadap ke arah kiblat. Arahkan, biar sempurna, hadapkan ke arah kiblat. Sehingga posisi sujud sempurna. Baik. Berikutnya, mengangkat kedua hastanya dan membentangkan keduanya ke samping sehingga jauh dari lambung. Ini hasta diangkat. Jangan ditaruh di tanah, jangan begini, tapi diangkat. Kemudian dibentangkan ke samping, menjauh dari lambung. Sahabat Abu Humaid radhiyallahu anhu bercerita, "Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima." Ketika beliau sujud, beliau letakkan kedua telapak tangannya di lantai, ghaira muftarish, tapi beliau tidak bentangkan sikunya. Artinya siku tidak ditaruh di tanah, tapi dia apa? Dinaikkan. Wala qabidihima, dan beliau juga tidak merapatkan keduanya. Sehingga ketika Nabi SAW sujud, itu tangan tidak ditaruh rapat begini, tapi dibuat membentang. Nah. Abdullah bin Buhaynah radhiyallahu anhu menceritakan, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau bentangkan kedua tangannya sampai nampak putih ketiak beliau dari belakang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kok bisa sampai kelihatan ketiak beliau? Apa pakaiannya sobek, Pak? Bukan. Anda bisa lihat pakaian orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram, pakaian orang yang sedang ihram, dia hanya menggunakan atasan di bagian pundak. Sehingga saat dia sujud lalu membentangkan kedua tangannya, al-muhrim idza sajada, orang yang sedang ihram ketika dia sujud, saat dia bentangkan tangannya pasti akan kelihatan dari belakang. Libasul muhrim. Baik. Karena ketika dia bentangkan seperti ini, bagian bawah lubang ya, otomatis akan kelihatan, dan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Saya mau carikan gambar tapi belum ketemu untuk yang model ini. Libasul muhrim idza sajada. Nggak ada ya. Baik. Kita kembali ke sini. Insya Allah, Bapak Ibu bisa bayangkan, orang yang pakai pakaian ihram ketika sujud, otomatis akan kelihatan bagian ketiaknya ini dari belakang. Nah itu kalau disempitkan, nggak kelihatan. Maka menunjukkan bahwasanya beliau sangat membentangkan ke arah samping kanan dan kiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud, sehingga kelihatan seperti menahan sesuatu. Nah, dan lalu bagaimana praktek seperti ini ketika kita sedang jadi makmum? Sebenarnya tidak perlu dibenturkan antara sunnah dengan kondisi ketika jadi makmum ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini ketika beliau sholat sendirian atau ketika beliau jadi imam. Sedangkan orang yang menjadi makmum dan dia di posisi shaf yang rapat, bisa dipastikan gerakan kayak gini tidak bisa. Sehingga ketika tidak bisa, dia bisa sempitkan. Yang penting pokoknya bagian siku jangan sampai diletakkan di tanah. Ada kesalahan dalam memahami hadis ini. Ada dua kesalahan. Yang pertama, memaksakan diri untuk tetap dibentangkan pada saat dia menjadi makmum yang shofnya rapat, sehingga ganggu samping kanan kirinya. Dan saya mendapatkan aduan dari sebagian jamaah tempat saya ngisi kajian, disebabkan ada salah satu jamaah yang seperti itu. Dan itu kesalahan ya, sehingga sampai ganggu samping kanan kirinya. Yang kedua, hadis ini ditolak dengan alasan, terus kalau jadi makmum nggak bisa dipraktekan, berarti ini nggak berlaku. Akhirnya, baik imam, makmum maupun salat sendirian nggak boleh praktek kayak gini. Dianggapnya ini nggak sopan. La haula wala quwata illa billah. Padahal kalau kita gunakan pendekatan yang sederhana, lakukan ini sesuai dengan posisinya. Kalau kita sholat sendirian atau jadi imam, kanan kirinya longgar, maka silahkan praktekkan seperti ini. Nah, kondisi pandemi di mana makmum ketika sholat shofnya renggang-renggang dan masih memungkinkan bagi kita untuk praktekkan ini, silahkan praktekkan ini. Dan jangan menyebut orang yang kayak gini sebagai melakukan tindakan tidak sopan. Kadang kan kita merasa malu ya. Wah, sujud kok omboh banget. Kita merasa malu. Kenapa merasa malu? Itu enggak gaya apa-apa. Ya, kalau gerakan sesuai sunnah seperti ini enggak masalah. Justru seharusnya yang enggak gaya itu yang pakai sajadah gede. Sajadah gede, orangnya kecil. Sajadahnya diinjak, dia marah. Sehingga disuruh merapatkan shaf, dia enggak mau. Akhirnya renggang kanan kirinya. Dan di masyarakat kita, suasana seperti itu tidak memalukan. Maka yang lebih sesuai sunnah dianggap tindakan memalukan, sehingga sujud dengan cara seperti ini dianggap sebagai sujud yang memalukan. Makanya kadang orang enggak berani melakukan kayak gitu di masjid-masjid umum. Karena dianggap aneh gitu ya. Karena ketika sebuah sunnah itu terlalu sering ditinggalkan, maka saat ada orang yang mempraktekkan akan dianggap sebagai sebuah keanehan. Sementara mereka yang bawa sajadah gede, kemudian berada di shaf, akhirnya kanan kirinya renggang. Ini kita bicara untuk suasana normal ya, bukan suasana COVID. Kanan kirinya renggang dan sajadahnya diinjak, dia nggak terima. Dia marah. Padahal ini tindakan yang memalukan. Sehingga dia menguasai satu wilayah yang itu melebihi dari kebutuhannya. Tayyib. Selanjutnya, yang kelima, kedua tumit dirapatkan dan jari-jari kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i ala firashi. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal sebelumnya beliau tidur di sampingku. Fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblatah. Lalu aku dapati beliau dalam kondisi sujud, merapatkan kedua tumitnya, jari-jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam posisi tangan beliau yang disentuhkan ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat Aisyah radhiyallahu anha gerayang-gerayang gitu ya, tangannya itu mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tangan Aisyah mendapati posisi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Beliau dalam posisi sedang sujud, kakinya ditegakkan. Dan beliau mendapatkan dua tumitnya. Maka dohir dari hadis ini adalah bahwa kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dirapatkan. Rasan akibaihi mustaqbilan bi atrafi asabihil qibla. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Hakim, dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi. Dan ini juga termasuk di antara bagian sunnah yang jarang dipahami oleh masyarakat. Sehingga orang ketika sujud, ya, rata-rata kakinya itu membentang. Padahal yang lebih tepat adalah sujud itu kakinya dirapatkan. Baik. Coba ada gambar yang bagus. Nah, ini mungkin bisa mewakili ya. Seperti ini ya, kakinya dirapatkan, nomor 7. Kemudian tangan dibentangkan ke arah samping kanan kiri dan tidak dirapatkan sebagaimana bagian bawah yang disilang ini ya. Disilang ini tangannya dirapatkan. Selanjutnya, merenggangkan antara paha dengan perut. Merenggangkan antara paha dengan perut berarti ada jarak antara paha dengan perut. Abu Humayt radhiyallahu anhu menceritakan, wa idza sajada farraja baina fakhidaihi ghaira hamilin batnahu ala syai'in min fakhidaihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaukani. Bentuk sujud dengan merenggangkan antara paha dengan perut disebut dengan sikap i'tidal ketika sujud, sehingga sujud itu disebut sujud yang ideal. Maka tidak rapat begini, tapi agak direnggangkan. Nah, sehingga kalau kita lihat jarak ketika sujud itu agak renggang antara paha dengan perut. Baik, ini gambarnya nggak ada ini. Nah, kita lanjutkan. Semoga dengan memahami rincian sunnah dalam sujud akan membuat sholat kita semakin khusyuk ketika sujud. Alhamdulillah. Kita upayakan, berusaha untuk mempraktikkan sujud secara ideal sesuai dengan hadis-hadis yang tadi kita baca. Dan Masya Allah, sahabat ketika menceritakan satu gerakan sholat Nabi SAW itu sangat rinci. Ada hadis dari sahabat Wa'il bin Hujr, dari Abu Humaid, kemudian dari sahabat-sahabat yang lainnya, dari Ibnu Umar. Sehingga kalau kita gabungin semuanya, lalu kita praktekkan semuanya, maka kita akan bisa sujud sesuai sunnah Nabi SAW. Nah, para ulama menyebutkan bahwa posisi renggang itu kurang lebih 90 derajat. Sehingga ini posisi kaki. Kemudian begini ya, orang biasanya sujud begini. Ini kurang lebih 90 derajat. Ini kaki, ini kepala. Kurang lebih 90 derajat, siku. Dan makruh ketika terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, ini makruh, ini kaki, ini kepala. Harusnya lebih dirapatkan. Lebih dirapatkan. Ya, kurang lebih 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud merenggangkan antara posisi paha, ini paha, dengan perut. Ketika terlalu rapat, ini juga kurang sesuai sunnah. Rapat berarti gini ya. Ini juga kurang sesuai sunnah, terlalu pendek. Maka yang ideal seperti ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hukum membaca doa sujud. Apa hukum membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warru, dan doa-doa seterusnya tentang doa sujud? Pembahasan mengenai hukum doa sujud sama seperti pembahasan hukum doa ruku. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, bacaan sujud hukumnya sunnah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Yang kedua, bacaan sujud hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Dan jika ditinggalkan karena lupa, harus sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, pendapat ulama Dhohiriyah, dan pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kita pegangi, dalilnya adalah kebiasaan Nabi SAW ketika beliau salat, beliau selalu membaca bacaan rukuk dan sujud, sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Di samping itu dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Ketika turun firman Allah di surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, Nabi SAW bersabda, ija'aluha fi sujudikum, jadikan di sujud kalian. Sehingga ketika sujud kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Dan khilaf ini sudah pernah kita bahas ya. Dan insyaAllah yang lebih kuat, bacaan doa sujud atau bacaan rukuk hukumnya wajib ketika sholat. Lalu bagaimana ketika kebalik? Membaca doa rukuk ketika sujud. Kebalik. Orang yang membaca doa rukuk ketika sujud atau membaca doa sujud ketika rukuk, ada dua keadaan. Yang pertama, teringat sebelum bangkit dari rukuk atau sujud. Kemudian dia langsung baca doa yang sesuai. Misalnya membaca doa rukuk ketika sujud karena lupa. Sebelum bangkit dari sujud, dia teringat dan langsung membaca doa sujud. Dalam kondisi ini tidak ada kewajiban sujud sahwi, karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Namun dianjurkan karena dia membaca doa tidak pada tempatnya. Yang kedua, tidak teringat hingga meninggalkan rukun tersebut. Misalnya membaca doa sujud ketika ruku dan baru teringat ketika bangkit ruku. Atau sebaliknya, dia membaca doa ruku ketika sujud dan baru teringat ketika duduk di antara dua sujud. Dalam kondisi ini, dia harus melakukan sujud sahwi karena telah meninggalkan yang wajib. Dulu sudah pernah kita bahas ini ya. Dan kita sebutkan keterangan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, jika seseorang membaca doa dalam sholat yang tidak pada tempatnya, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Seperti membaca Subhana Rabbiyal A'la ketika ruku, kemudian dia teringat dan langsung membaca Subhana Rabbiyal Azim. Maka berarti dia membaca doa sujud ketika ruku, atau sebaliknya, dianjurkan sujud sahwi. Dalam kondisi ini dia membaca doa dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, namun ini seharusnya dibaca ketika sujud. Jika dia membaca doa sujud ini ketika ruku, kami jelaskan, Anda telah membaca doa yang disyariatkan dalam sholat, namun tidak pada tempatnya, sehingga dianjurkan bagi Anda untuk sujud sahwi. Kemudian aturan bagi makmum. Bagaimana kalau ada makmum yang keliru? Padahal dia makmum. Dan makmum tidak boleh sujud sahwi tanpa imam. Bisa jadi peristiwa semacam ini dialami oleh makmum. Hanya saja bagi makmum ada dua keadaan. Ada dua hukum dalam hal ini. Pertama, makmum yang ikut imam dari awal. Dari takbiratul ihram. Sehingga dia salam bersama imam. Dalam kondisi ini, meskipun makmum lupa, sehingga membaca doa ruku ketika sujud atau sebaliknya, tidak disyariatkan baginya untuk sujud sahwi. Kenapa? Ya, dia nggak boleh keluar dari aturan imam, keluar dari gerakan imam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, idza sahal ma'mumu fi salatihi wa lam yakun masbukan ay adraka jami'a raka'at ma'a imamihi kama law nasiya ay yaqula subhana rabbiyal azim fi ruku' fa innahu la sujuda alayhi. Jika makmum lupa ketika salat namun dia bukan masbuk, artinya dia menjumpai semua gerakan, semua rakaat bersama imam. Misalnya dia lupa untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku, maka tidak ada kewajiban sujud baginya, karena imam telah menanggung kekurangannya. Sehingga ikuti saja sampai selesai. Yang kedua, makmum masbuk. Sehingga salamnya tidak bersamaan dengan imam, maka dia sujud sahwi setelah menambahkan jumlah rakaat yang tertinggal. Kemudian dia sujud sahwi sendiri. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, amma idza sahal ma'mumu fi sholati wa kana masbukan, jika makmum lupa dalam sholatnya dan dia masbuk, maka dia sujud sahwi, baik lupanya terjadi ketika dia bersama imam, misalnya dia ketinggalan satu rakaat sholat isya, dan lupanya di rakaat yang ketiga, berarti dia masih bersama imam. Atau ketika dia menambahkan rakaat kekurangannya, dia lupanya di rakaat yang terakhir tambahannya. Karena dia sujud sahwi, karena ketika dia sujud sahwi, dia tidak disebut menyalahi gerakan imam. Karena sholatnya imam telah selesai. Alhamdulillah. Dan ini sudah pernah kita bahas saat kita membahas tentang doa ruku. Yang orang ketika posisi ruku, tapi dia salah dan membaca doa sujud. Kemudian, aneka doa ketika sujud. Bacaan ketika sujud ada dua. Pertama adalah bacaan sujud itu sendiri. Subhana rabbiyal a'la, subuhun kudusun rabbul malaikati warru, dan seterusnya. Yang kedua, doa yang merupakan permohonan pribadi dari hamba kepada Rabb-nya. Misalnya dia mohon kepada Allah, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau dia memohon, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Atau doa yang semisal. Nabi SAW menganjurkan agar kita memperbanyak berdoa ketika sujud sesuai yang kita inginkan. Karena pada posisi sujud, kita paling dekat dengan Allah Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud, fa aktsirud du'a, karena itu perbanyaklah berdoa. Sehingga kita disyariatkan untuk memperbanyak doa pada saat kita sedang sujud. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membaca doa apa saja yang disyariatkan untuk kita baca selain dari doa sujud. Kita akan baca beberapa hadis tentang itu. Semoga nanti bisa kita jadikan sebagai bekal bagi kita untuk memperbanyak doa ketika kita sedang sujud. Sebagaimana para sahabat juga meriwayatkan beberapa doa yang dibaca Nabi SAW ketika sujud. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tulis apa ya, Mas? Iki lho, Pak. Nulis serba seribu. Iki are tak tempelke nang toko. Ben supayane pembeli rasa perlu dotekon nek kabeh barang kowe mau regane 1000. Oh, ben ora usah dotakon-takon. Oh, tulisan iki wis mewakili nek kabeh mau regane 1000. Lan kuwi ana kaedahe, Pak Tri. Kaedahe Alkitabu Kalkitobi. Wah, apa Mas artine? Maknane tulisan iku kaya dene ucapan. Masya Allah, saiki kok pinter, Mas? Loh, apiye saiki aku maca buku iki? Buku pengantar kaidah fikih kubro. Ingin belajar banyak kasus fikih muamalah? Temukan jawaban banyak kasus muamalah berdasarkan kaidahnya di buku Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah karya Aminur Bait. Pemesanan hubungi ANB Store di nomor WA 0812-7111-1241. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Ana mau bertanya tentang 4 dari wakaf, Ustaz. Enggak apa-apa ya? Ya, silakan, Bapak. Jadi ada wakif mewakafkan lahan untuk masjid. Sudah ditunjuki nadzirnya gitu ya. Namun qadarullah belum proses peralihan jadi HGB. Beliau sudah meninggal dunia gitu. Dan itu sudah lama, sampai sekarang ada sekitar 20 tahunan gitu ya. Dan lahan ini ternyata setelah dicek itu masih bersatu dengan SHM tanah ahli waris yang lain gitu maksudnya. Nah, dan uniknya selama kurun waktu 20 tahun ini ahli waris yang ditinggal itu sering ada sengketa dengan nazir ataupun dengan takmir yang dititipi dulu gitu ya. Seperti contohnya itu mereka sering tersinggung karena para takmir masjidnya itu kurang sesuai dalam mengingatkan mereka terkait tentang peribadatan, atau bahasa mereka intinya kurang adabnya kurang gitu dalam mengingatkan, sehingga sering rame gitu. Nah, kebalikannya juga ternyata memang ada salah satu takmir masjid ini itu tidak minta izin kepada ahli waris itu untuk menggunakan masjid sebagai sarana kegiatan TK atau semacam TPA kayak gitu, gitu ya. Tapi TK ini TK pribadi, bukan TK untuk DKM-an gitu. Nah, jadi memang agak ada perselisih, ada sengketa semacam seperti ini gitu untuk terkait wakaf ini. Dan untuk kondisi yang seperti ini, ya intinya mohon solusinya Ustadz gitu ya. Apakah misalnya di sini kalau misalnya harus mengganti nazir gitu ya, siapa yang lebih berhak gitu Ustaz? Apakah misalnya di sini berarti ahli warisnya atau KUA gitu? Dan yang keduanya, mohon maaf Ustaz, untuk kalau wakaf sudah telah terima seperti ini, siapa sih sebenarnya yang berhak mengawasi kinerja nazir dan takmir ini gitu ya? Apakah ahli warisnya atau pemerintah gitu? Baik. Ya. Begitu Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya permasalahan yang terjadi dari apa yang Bapak sampaikan tidak banyak berkaitan dengan fikih wakafnya ya. Karena fikih wakafnya sudah selesai dilakukan ketika, kalau dari sisi tinjauan fikih wakaf, wakaf itu sudah sempurna dilakukan ketika sang wakif sudah menyatakan diri untuk mewakafkan lahan tertentu sesuai yang beliau inginkan dengan batas tertentu dan diamanahkan kepada nadir tertentu. Nah, ketika seperti ini ada sengketa, maka siapa yang menjadi penengah? Di negara kita ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Dan dia punya wewenang dalam mengatur seperti ini. Dan yang kami pahami, mungkin nanti Bapak bisa tanyakan ke BWI setempat, atau mungkin ke notaris yang paham tentang undang-undang seputar masalah perwakafan. Yang kami pahami, ahli waris atau keluarga wakif itu berhak untuk mengajukan ke BWI pergantian nadir. Dan itu mungkin. Karena wakaf tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa jadi hak milik pribadi, tapi yang memungkinkan adalah dilakukan pergantian nadir. Sehingga kalau ada nadir wakaf yang tidak amanah, atau dia melakukan beberapa kesalahan yang fatal, dan itu tidak bisa ditoleransi, maka pihak keluarga wakif bisa mengajukan ke melalui KUA atau langsung ke badan wakaf untuk dilakukan pergantian nadir. Intinya, kembalikan hal ini untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Jangan sampai amal seseorang justru menjadi sumber sengketa disebabkan karena ada salah satu pihak yang kurang bertanggung jawab. Dan saya sendiri juga tidak tahu detail masalah dari apa yang Bapak sampaikan. Apakah sebenarnya yang lebih bermasalah itu dari sisi nadirnya ataukah dari sisi keluarga wakif? Ini butuh data yang lebih detail. Maka kami sarankan kembalikan seperti ini kepada yang berwenang, yaitu badan wakaf. Semoga nanti bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Dan bagian dari doa, seusai, ketika sholat jenazah, kita membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, waghfir lana walahu. Ada kalimat, wa la taftinna ba'dahu, wa la taftinna ba'dahu. Janganlah engkau ya Allah memberikan fitnah bagi kami ba'dahu sepeninggal mayit. Kadang antara nadir dengan wakif itu tidak ada masalah. Pada waktu wakif ini masih hidup, tidak ada ketegangan apapun, tidak ada sengketa, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, berarti tidak ada fitnah. Tidak ada potensi yang bisa menimbulkan kerenggangan hubungan antara sama muslim. Begitu wakif meninggal dunia, muncul permasalahan antara nadir dengan keluarganya. Muncul permasalahan antara keluarga wakif dengan keluarga wakif yang lain. Sehingga terjadilah sebuah fitnah. disebabkan keberadaan lahan tadi. Yang saya maksud fitnah di sini bukan kabar dusta, bukan ya. Yang saya maksud fitnah di sini bisa pertengkaran, rebutan, pertikaian, dan semua bentuk ketegangan antar sesama muslim. Terjadilah fitnah. Timbul masalah ini, timbul masalah ini, timbul masalah ini. Padahal kita berdoa kepada Allah. Wala taftinna ba'dahu. Janganlah engkau berikan fitnah kepada kami, ya Allah, ba'dahu, setelah sepeninggal mayit. Dan ini kita tekankan dalam doa sholat jenazah. Karena terkadang, ada orang yang ketika beliau masih hidup, keluarganya itu dalam kondisi baik sekali. Istrinya terjaga soleha. Anak-anaknya tertata dengan baik. Begitu satu orang ini mati, Masya Allah ya, keluarganya hancur. Entah istrinya jadi apa misalnya, kemudian anaknya nakal, kemudian muncul sengketa rebutan warisan, dan aneka sengketa-sengketa yang lainnya. Betapa banyak wanita yang saat suaminya masih hidup, dia menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya. Jangankan berhubungan dengan lelaki lain yang bukan mahram. Keluar, dia pakai jilbab yang menutupi seluruh badannya. Dan dia jarang keluar. Begitu suaminya meninggal dunia, potensi gangguan setan muncul dari situ. Akhirnya setahap demi setahap, dia mulai buka jilbab misalnya ketika keluar rumah. Akhirnya sampai dia menjadi wanita yang kurang menjaga kehormatan. Dan itu fitnah setelah kematian suami. Dan juga sebaliknya, ada suami yang ditinggal mati istrinya, dia jadi gak karuan. Anak juga seperti itu. Keluarga juga sama. Urusan warisan juga seperti itu. Maka kita memohon kepada Allah saat sholat jenazah. Wala taftinna ba'dahu. Jangan munculkan fitnah ya Allah ba'dahu setelah sepeninggal orang ini. Termasuk fitnah dalam urusan wakaf, fitnah dalam urusan yang lain. Baik. Karena itu sekali lagi, kami sarankan silahkan Anda nanti menghubungi Badan Wakaf Indonesia, BWI terdekat. Ya. Dan sampaikan kondisi yang ada. Jika Anda termasuk salah satu bagian dari keluarga atau salah satu bagian dari nadir, sehingga nantinya akan dicarikan solusi yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya, apakah ada perbedaan sujud antara laki dan mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Mungkin Bapak bisa cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Oke. Oke, udah jelas? Ustaz? Baik, lebih jelas Pak. Oke. Yang saya tanyakan, apakah ada perbedaan sujud laki-laki dengan sujud perempuan? Karena seingat saya belajar seminggu, kalau perempuan itu lengannya dimakan gitu. Laki-laki direnggangkan. Kelihatan seperti bentuknya, tapi kalau perempuan itu dimanfaatkan di sisi telapak itu dekat dengan telinga gitu, dan ketiak dirapatkan. Apakah betul seperti itu atau tidak ada perbedaan laki-laki dengan perempuan? Itu saja. Terima kasih. Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Pertama, ada khilaf di antara para ulama tentang apakah sujud bagi laki dan perempuan itu sama ataukah beda. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah mereka yang mengatakan bahwa sujud laki dan perempuan itu sama. Coba di sini saya kutipkan sebuah keterangan. Saya bacakan keterangan Syekh Albani ya. Dalam fatwa Islam dibuat kesimpulan, salatul mar'ati ka salatir rajul mithlan bimithlin fi kulli halatiha fi sujudi wal julusi wa ghairi dhalika. Salatnya wanita sama sebagaimana salatnya lelaki untuk semua gerakannya, baik sujud, duduk maupun yang lainnya. Sehingga lelaki ketika takbir, dia mengangkat tangan setinggi pundak. Dan bisa jadi posisi tangan itu di luar badan. Allahu Akbar, di luar badan ya. Apakah wanita juga dianjurkan seperti itu? Jawabannya sama. Kayaknya kok nggak sopan, Pak. Jadi gini kalau wanita, Pak. Di dalam badan, biar kelihatan lebih sopan. Sekarang pertimbangan sopan dan tidak itu latar belakangnya apa? Ya, penilaian perasaan saja. Ya, kalau ibadah, kemudian standar penilaiannya kembali kepada perasaan, ya nanti dulu ya. Nanti dulu, mohon maaf. Kita belum bisa menerima menilai ibadah hanya dengan perasaan. Kemudian, Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Dan hadis ini umum, hadis riwayat Bukhari. Hadis ini umum. Wa hadzal khitab yashmulu ar-rijala wan nisa. Dan arah pembicaraan hadis ini, yang diajak bicara dengan hadis ini, mencakup laki dan wanita. Siapa yang diperintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli? Jawabannya, semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik laki maupun wanita. Ya, tapi kan nabinya lelaki. Kalau nabinya lelaki, apa terus wanita ikut lelaki juga? Nah, terus gimana? Apa nunggu nabi wanita? Nanti tidak ada nabi wanita. Semua nabi laki-laki. Tayyib. Selanjutnya, kita akan baca keterangan Syekh Albani. Qala Syekh Albani rahimahullah. Ya, semoga keterangan beliau bisa kita terima dengan baik. Kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa. Semua penjelasan tentang cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sampaikan di buku Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yastawi fihi ar-rijal wan nisa, sama antara laki dengan wanita. Walam yarid fi sunnati ma yaqtadi istisna'an nisa. Dan dalam hadis, kata beliau, tidak dijumpai dalam hadis yang menunjukkan pengecualian bagi wanita. Mimba didalika, untuk sebagian gerakan dari sholat. Sehingga tidak di, kata beliau, tidak dijumpai riwayat di mana ada posisi tertentu yang dikecualikan untuk wanita. Bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumun usalli yashmuluhunna. Bahkan makna dari sabda beliau, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat, mencakup wanita. Baik. Selanjutnya, alasan yang kedua, jadi alasan yang pertama kenapa sujudnya wanita sama dengan lelaki, alasan pertama adalah sabda Nabi SAW, wasallu kama ra'aitumuni usolli, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Alasan yang kedua, makna umum dari sabda Nabi SAW, innaman nisa'u syaqa'ikur rijal. Wanita itu kembarannya lelaki. Maksudnya adalah, wanita memiliki aturan sebagaimana lelaki. Sehingga Nabi SAW menyatakan, innaman nisa'u syaqa'ikur ar-rijal. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi tapi dari Anas bin Malik. Qala al-Ajluni, kata al-Ajluni, beliau mengutip keterangan Ibnu Qattan. Wa min tariqi Aisyah dhaif wa min tariqi Anas sahih. Kalau dari hadis Aisyah statusnya dhaif, kata Ibnu Qattan, tapi kalau dari Anas statusnya sahih. Baik. Lalu kata Al-Khattabi, fihi min al-fiqhi, ada kesimpulan, ada pelajaran fikih dalam hadis ini. Annal khitab, bahwa sasaran perintah, idza warada bilafzil mudzakkar kana khitaban lin nisa. Sasaran perintah apabila menggunakan lafadz mudzakkar berarti apa? Lafadz laki-laki. Lafad yang sasarannya lelaki. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan antara laki dan wanita. Wah, itu sensitif gender, Pak. Masa laki dan wanita dibedakan? Kalau yang anti gender kan laki dan wanita dibuat sama. Lu bahasa Inggris juga sama. Laki dan wanita, he and she, dibedakan. Sehingga ada lelaki, ada wanita. Mungkin dalam bahasa Indonesia yang enggak seberapa kelihatan. Tetap dia. Laki dia, wanita juga dia. Baik. Dalam bahasa Arab dibedakan. Karena itu ketika ada perintah yang sasarannya lelaki, kata Al-Khattabi, wanita juga kena. Illa mawadi al-khusus, kecuali pada posisi-posisi tertentu. Allati qamat adillatu at-takhsis fiha. Di mana yang di situ ada dalil yang mengkhususkan bagi wanita. Sehingga kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan bagi wanita, maka kembali kepada hukum asal, perintah yang berlaku bagi lelaki juga berlaku bagi wanita. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, al-mar'atu la tajlisu julusa rijal. Wanita itu tidak duduk sebagaimana duduknya lelaki, sehingga posisi duduk wanita beda dengan lelaki. Dan mereka berdalil dengan dua hadis yang dua-duanya dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pertama, hadis dari Atha bin Ajlan, dari Abi Nadrah al-Abdi, dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana ya'murur rijal ayyatajafu fi sujudihim wa ya'murun nisa ayyan khafitna fi sujudihin. Bahwa beliau perintahkan bagi lelaki ketika sujud dibentangkan, kalau wanita dirapatkan. Lalu di sini ada keterangan, tsumma qala al-Baihaqi, kata al-Baihaqi, haditsun munkar. Ini hadis yang munkar. Sehingga karena hadis yang mungkar, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Andai kan hadis ini sahih, maka kita akan ajarkan bahwa sujudnya wanita beda dengan lelaki. Andai kan sahih. Namun, kata Al-Baihaqi, beliau menegaskan hadisun mungkar. Hadis dengan lafaz seperti tadi, Nabi SAW perintahkan bagi lelaki untuk membentangkan tangannya ketika sujud, dan bagi wanita menggabungkan tangannya ketika sujud, adalah hadis yang mungkar. Wal akhar, yang kedua, hadis Abu Muti Al-Hakam bin Abdullah Al-Bulkhi dari Umar Ibn Dhar, dari Mujahid bin, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza jalasatil mar'ah, apabila wanita itu duduk, fis salah ketika salat, wadu'at fakhidaha ala fakhidhiha al-ukhra, wa idza sajadat al-saqat batnaha fi fakhdiha. Ketika wanita itu duduk, maka antara paha dengan paha itu dirapatkan. Dan kalau sujud, al-saqat batnaha fi fakhdiha, maka perutnya dirapatkan dengan pahanya. Sehingga diajarkan seperti ini. Ini sujudnya wanita. Perut dengan paha itu dibuat rapat. Atau bisa jadi dibuat lebih mepet lagi ya. Lebih mepet lagi. Begini. Kalau memungkinkan. Antara perut dengan paha dirapatkan. Kita lanjutkan. Wahadhal hadith da'ifun li'annahu min riwayati Abi Muti al-Bulkhi. Dan hadis ini dhaif karena Abu Muti al-Bulkhi, ini perawi yang dhaif. Kata Ibnu Ma'in, laisa bisyai', enggak perlu dianggap. Wa qala marrah dhaif, kata Bukhari, dhaifun sahibur ra'i. Wa qala an-Nasa'i dhaif. Sehingga kesimpulannya, perawi ini hadisnya dhaif. Nah. Kemudian juga ada hadis dari Yazid bin Abi Habib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua wanita yang salat. Faqala, lalu beliau bersabda, "Idza sajadtuma fadumma ba'dul lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul." Kalau kalian sujud, maka gabungkan badan kalian dengan tanah. Artinya dibuat lebih pendek, lebih ringkas sujudnya, tidak dibentangkan. karena wanita tidak sama sebagaimana lelaki. Dan andaikan hadis ini sahih bisa jadi dalil. Namun, diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Mursal, dalam Marasil, kumpulan hadis-hadis Mursal, dan hadis Mursal termasuk di antara hadis dhaif. Hadis Mursal itu apa? Tabi'in menyatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau tabi'in menyatakan dari Nabi, berarti terputus sanadnya. Sementara disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, dalam Musannaf, ada athar dari sebagian sahabat yang membedakan antara duduknya wanita dengan lelaki. Ya. Namun ini keterangan dari sahabat. Wal hujjah, tapi yang kita jadikan sebagai dalil, adalah fi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya an ba'd as-salaf min at-taswiyati baina ar-rajuli wal mar'ah fi sifatish shalah, dan juga diriwayatkan dari sebagian salaf, dari sebagian sahabat, di mana mereka menyamakan tata cara salat antara laki dengan wanita. Kata Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, kanat Ummu Darda, bahwa sahabat wanita Ummu Darda radhiyallahu anha, tajlisu fi salatiha jilsatar rajul wa kanat faqihatan. Beliau duduk ketika salat sebagaimana duduknya lelaki, dan Ummu Darda termasuk wanita yang faqih, wanita yang pandai agama. Nah. Kata Al-Hafidh dalam Fathul Bari, sesungguhnya Abu Darda punya dua istri. Kullu minhuma Ummu Darda. Masing-masing namanya Ummu Darda. Fal kubra sahabiyah wassugra tabi'iyah. Wakhtara annal murad huna fi kalamil Bukhari as-sugra. Dan kata Al-Hafidh, beliau memilih menurut keterangan Al-Bukhari di sini adalah Ummu Darda as-sugra, berarti tabi'in. Wa kana faqihah, dan beliau adalah seorang wanita yang ahli fikih. Kesimpulannya wallahu ta'ala alam, pada asalnya sujudnya lelaki dengan wanita itu sama, karena dalil-dalil yang menyebutkan perbedaan antara sujud lelaki dan wanita itu hadisnya dhaif. Dulu dibahas cara duduknya wanita dengan lelaki itu beda. Dulu. Kemudian belakangan yang lebih ramai adalah cara sujudnya lelaki dengan wanita itu beda. Nah, hadis yang menyebutkan cara duduk wanita dengan lelaki sama, kita bisa bawa kepada kasus cara sujud lelaki dan wanita juga sama. Sehingga ketika wanita sujud, dia ikuti sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, yaitu dengan cara dibentangkan seperti tadi. Namun sekali lagi, ini berlaku di posisi ketika sholat sendirian, atau ketika menjadi imam, atau ketika dia sholat dengan shaf yang renggang sehingga memungkinkan bagi dia untuk membentangkan tangannya. Wallahu ta'ala alam. Sahkah orang sujud dengan memakai masker? Sholat dengan menggunakan penutup mulut, masker, kemudian kalau dulu orang ketika di padang pasir melakukan perjalanan, dia menutup mulutnya dengan kain. Yang ini disebut dengan at-talathum, dan at-talathum makruh hukumnya. Namun para ulama mengatakan hukum makruh bisa menjadi mubah jika ada kebutuhan. Karena itu jika memang dibutuhkan, seperti kondisi pandemi, statusnya tetap sah dan tidak makruh. Lalu bagaimana kalau misalnya dahi tertutupi peci, sehingga saat sujud terkena peci? Para ulama menyebutkan sebagaimana keterangan Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa yang menutupi anggota sujud itu ada tiga jenis. Pertama adalah benda yang tidak berhubungan dengan orang yang sholat. Seperti sajadah. Tidak dipakai maksudnya. Tidak dipakai oleh orang yang sholat. Seperti sajadah. Kemudian tikar atau apapun yang menutupi lantai. Untuk jenis yang pertama ini nggak ada pengaruh sama sekali. Lu kok bisa, Pak? Lah kita sholat di lantai dua. Jaraknya dengan tanah berapa? Ada yang sholat di lantai tiga. Ada yang sholat di rooftop Masjidil Haram. Masya Allah. Itu lantai berapa itu ya? Lantai yang cukup banyak itu ya. Karena di bawah-bawahnya kan ada banyak orang yang sholat. Ada yang sholat di atas hotel. Jarak dia dengan tanah berapa? Jauh sekali. Sehingga ada void. Ada ruang renggang di situ. Pak, tapi kan dia sujud di atas apa? Di atas dak. Lah apa bedanya sujud di atas dak, sujud di atas sajadah, sujud di atas kayu? Kan semuanya ada pelapisnya. Baik. Karena itu yang seperti ini tidak diperhitungkan. Yang kedua, menutupi anggota sujud dengan pakaian yang menyentuh badan, pakaian yang dipakai. Nah ini kata beliau makruh jika tidak dibutuhkan. Dan dulu sahabat membentangkan kain beliau seperti orang yang ihramnya, dibentangkan lalu dipakai sujud karena panas. Karena tempat sujudnya panas. Dan itu jadi dalil, berarti kalau enggak panas mereka tidak akan melakukan seperti itu. Makanya bagi ibu-ibu ketika sujud mukenanya menjuntai ke depan, nah itu bisa ditarik biar tidak menutupi dahi ketika dipakai sujud. Nah, sehingga dahi ini dibuka saat sujud. Peci juga seperti itu dikondisikan. Yang ketiga, anggota sujud ditutupi oleh anggota sujud yang lain. Contohnya dia sujud, tangannya ditaruh depan ini. Atau ketika dia sujud, tangannya ditumpuk. Nah yang paling sering ketika sujud, kakinya ditumpuk. Nanti insya Allah kita akan sebutkan gambar-gambar sujud yang salah itu ya. Biar orang tahu ini berpotensi batal dan tidak. Nah kalau terjadi seperti ini, tangannya ditumpuk, kemudian jidatnya ditutup, sujudnya batal. Karena dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.